أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كسر عدده وأبانه قطع من المرفق lan lamun ngancurkeun ya majni bimanal jani addudahu ing addude ya majni ale ing pepeteyanane majni ale wa abanahu lan megatkeun ya majni addawajani ing adud kutia maka den tugaya majni atawajani minal mirfaki saking mirfaq saking sikut walahu hukumatul bakilani kudadab gadwe majni kumatul baki utawi hukuman kangkarine utawi dendaan kangkari alau dolabal kuama kalamun nyupriya majni bimanal jani al kuaing pinggelan mukina magaden kongangkun ya dolabil aswahing dalam mungguh kaul aswah Allahu lanamun aduan yang majni wing majni ale pada badau maka ilang opo papadange yang majni ale aduahu maka aduan yang majni ale wing majni bayinda badau kalamun ilang opo adau padange fadhhirun Wa ila miyadhab Adhabahu maka ngilangakan ya majni alehu ingdaw Biakhofi memkinin galawan kang lewi enteng ikang ngongangakan katakri bihadi datin mumati Kaya margakan irang mata kang den panaskin min hadikotihi saking talapok matane Itu saking talapok matane ya majni Walau talamau walau tomau Dan lamun nyabok ya majni wing majni alelat matan galawan nyabok temenan Adawa galawan sajabokan tazabut dudibukan ngilangkan Ya lat maing babadawa wing badange ya majni aleh goliban ning dalam galibe Azaba maga ilang ya daulat mau ingnya boke iya majni aleh mislaha Madawa maga ngilang agen iya majni aleh ing jabokane majni aleh Lat mau kang umpamane iya latma Wa ilam yadha maga lamun waranana ilang Ya da'u adhaba maka ngilangaken Ya majni alih maka ngilangaken Ya majni alih Wa samulan uddawi pangrungu kalbasari kukaya paningal Ya jibul kisau suali wajib apa kisus bihing dalam samu Isirayati galawan maramat wa gadal badzu wa dhauku wa samu wa gadalaniku kaya ikilah iki wa gadalaniku kaya ikilah iki samu Tawa langsung gana yajibu al badzu wa dawi badzu wa dhauku Lan dhauk wa dhauku lan dhauk lan nyicipa nyicipa syamulan pengambung pila sahi ing dalam mungguh kawal asa Walau kata'a usbuan lan namunugal ya majni ing usbu badagala badagala gairuhu gairuha Kanari mamaram badapal liyane ya usbu Pala kisosu maka ora kisos iku mawajib iku wajib bil mudakil ing dalam kang nari mamaram Setajan orang neraskan pengawasan orang, orang bacakan hela Fatihah nomor kahiji kanggo Ibu Puspitawati binti itu Bagus Asekusni. Kemudian kanggo Maryadi bin Ahmad Anung Tijata Kelego. Kemudian almarhum Ajah Siti Maryati Raimin Ibu binti Ahmad Sungi bin Milan Serpong meninggal dunia Hajah Rukiah binti Haji Samin Idus Patan Yama Tepung Daun Musriah binti Haji Akhyar, Haji Akhyar bin Arpa, Haji Hana binti Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Santosna urang libur saminggu. Alhamdulillah orang masih kene dipaparinan nikmat panjang umur, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat-nikmat etalah orang bisa kukumpulan di dia jangga bersihan hati orang, nambahan keyakinan orang ke Gusti Allah hingga makin hari orang makin mencar, makin ngemprai, makin caang hati orang sehingga orang bisa dedeketan jeung Gusti Allah takorub tadru manggihan kangenahan dina ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tengah-tengah saribukna manusia hilir mudik ka kalerga kidul neangan kabutuhan jeung disibukeun ku berbagai permasalahan, tapi urang mah masih kena sempat ngalaksanakeun ngaji. Ialah taufik anu luar biasa ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Sanajan urang ngajina bagi dua jeung ngadahar udud, bagi dua jeung balanja, bagi dua macem-macem eta mah Allah nu nyaho, Allah nu uning. Aya nu pol jasa geus teh mah deuk ngaji bae pokona mah ti imah datang ka dieu neangan tempat anu ngeuneuhkeun langsung reup teu kaganggu-ganggu malah mah teu kudu dihudangkeun batur geusan nyana mantepkeun we geus teh. Teh jadi alhamdulillahirabbil alamin urang kamari geus ibadah puasa kemudian salat Idul Adha ditambahan ku potong kurban, mudah-mudahan ibadah urang nu kamari diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga jaga di akhirat orang bisa menikmati hasil ibadah orang. Kemudian atuh tekarasa orang mah di dia ngalir ngidul ngetan ngolon ternyata orang yang baralik haji numarungga haji geus baralik orang waktu tengitung-itung asana kakara kamari menganterkeun ternyata geus baralik deui urang doakeun nu geus balik mudah-mudahan bisa ngaraksa hajina anu can balik mudah-mudahan dibere bisa balik kalawan selamat aya didatang tayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hese ge ngaraksana melak buah ge melak nama babaring tapi embe tah embe kebo di korehan koto teta teta hese ngaraksana pepelakat ge kitu keneh urang melak ibadah melak munggah haji mababari sapira 230 juta letik dibandingkeun jeung kanikmatan akhirat. Urang mengaluarkan duit boro-boro keur 230-40 juta keur 70 juta na 100 juta na keur plus murah dibandingkan jeung ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah geus ridhoan mah sorga dibikin ka urang. Nilaian sorga haju bidadari na wuluh luar biasa 70 bidadari di dunia ge urang kawin nu gede mah teu pahit 100-200 sajuta rupsa miliar ge aya nu teu mahi kawin teh jelema gede urang mah ku 20-30 juta gede na 50 juta dibere bidadari wuluh 70 geus teu kacaritakeun geulisna, teu kacaritakeun molekna, teu kacaritakeun geus pokona mah indah. Mentak geh batur manuneuleu ka ditu geus bebeakan ibadah teh dikorbankeun jangan luhurkeun agama Allah menghayang mendapatkan ridho Allah Subhanahu urang mah masih agag-agagan geh ibadah teh masih perhitungan nu diibadah nu dilaksanakeunana campur nafsu oge di samping eta atuh urang mah masih keneh berat karena dunia entek lalaunan ku urang bari dituntun awak urang dikanyahokeun sabenerna supaya nyaho nu sabenerna ka Allah teh mun urang nyaho ka Allah pasti urang teresep kana dunia kulantaran can nyaho jasa ka Allah atau ka karak nyayan atuh ka dunia resep kana jelema nu resep nu nyaho kana dunia kana hakikatna dunia pasti bakal moal resep kana dunia. Jelema nu nyaoan bahwa seuneu panas tilok ulin seuneu jelema nu nyaho kana ulin nu nyaho kana panasna seuneu tilok ngulin-ngulin seuneu kitu kana nu nyaho kana resep kana naon hakikatna dunia pasti urang moal resep kana dunia anak urang resep kana dunia berarti urang cajaho kada hakikatna dunia anak can nyaho kana hakikatna dunia berarti urang jauh keneh deket jeung Gusti Allah Subhanahu taala mentak can ngernya urang nyaritakeun Al-Qur'an nyaritakeun hadis can ngernya kakarak datang ka hayangnya home sanggeusna jaho dipertimbang teu yakin komo ku ari mah atuh ieu naon ngaranna hamana loba jasa mentak lantaran atuh urang ngati Allah nyuhunkeun ka Gusti Allah hidayah gajanu Allah urang penta ka Gusti Allah rizki nu Allah urang penta ka Gusti Allah sehat nu Allah jag-jag nu Allah ilmu nu Allah segala rupa nu Allah geus urang bersandar ulah ka sasaha iwalti ka Gusti Allah Subhanahu urang diberi sehat ku Gusti Allah diberi sugih ku Gusti Allah diberi susah ku Gusti Allah hai diberi sugih mana mah barang diberi susah kos lain nang Allah teu nemah urang mun Allah kadeuleu asana dihajar Gusti Allah. Dihajar ku urang sia ka aing mah susah bae. Antak hadena Allah teu kadeuleu. Mun Allah ngabungkeuleu kadeuleu asana urang cikupa demo kabeh ka Allah. Antak tetep Allah mah maha suci, Allah subhanahu mutlak kumaha Allah. Dibulak-balik ngaji teh supaya ngenal Allah, dika Allah ken tetep hati urang ngolembar keneh. Kita dagang sok laksanakan sesuai jeung aturanana, untung jeung rugi nama Allah nu nentukeun. Dagang akurkeun sesuaikeun jeung aturanana, begitu untung susuria. Hahaha. Nang Allah tanyana ge ngomong, alhamdulillah ku Allah dibere untung geleger kana ceuli alhamdulillah rabbil alamin. Aduh luar biasa. Rugi. Nang Allah keneh ieu. Sial jasa. Kos lain nang Allah. Aduh goblok tolol jasa. Kos lain nang Allah padahal nang Allah. Beres sehat, alhamdulillah ya rabbil alamin. Mantap jasa Allah. Barahan jasa narasa. Dibere gering. Goblok, jasa goblok, sial jasa. Kos lain nang Allah. Jadi kabeh dia menang. Orang lamun ditanya mah gitu. Hirup nang sa, nang Allah. Sehat, nang Allah. Gering, nang Allah. Kabeh ngomong mah bisa lantaran ngaji, begitu praktek tah eta kakarak. Hese jasa. Urang boga pamajikan nurut, alhamdulillah. Cek urang aing boga pamajikan nang Allah nurut jasa ka aya. Pas boga pamajikan galak. Sial-sial teuing. Padahal nang Allah keneh teh. Nang Allah kene ngan orang bertindak dicandung cek aing. Cek jana aing lain lalaki barena. Coba sia. Mun geus dicandung tambah marah apa aja cicing. Geus kitu bae geus lalaki mulai hese-hese. Ebrak marah balik. Masya Allah nah, iya ibadah gagus ya Allah. Urang moal sampurna kecuali bisalamatil anfus wal ukul wal amwal allati hiyal qawam. Kecuali selamat awak, selamat akal, selamat harta. Kakarak urang bisa tentrem ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Awak sehat. Akal sehat. Harta jang dahar jang inum jang pake jang nyuhan, bahkan dibere leuwih ku Gusti boga kendaraan, boga pamajikan bae nol nerkom. Nggeus urang teh tak kuduna mah kos kitu teh khusu ibadah ka Gusti Allah. Mantep. Deuk naon deui atuh nu dipikiran. Awak sehat. Akal sampurna. Harta aya. Masih kene encan bisa khusu kene bae goblok jasa teh jelema. Tolol bin goblok bin oplo. Aing geus teu laon deui cak Allah teu sia ku aing dibere kurang kumaha aing kasia mere. Awak dibere sehat ku aing sia jag-jag waringkas. Hayu coba akal atuh sia jang mukar pikir dan lain sebagainya, ukal ekol dan naon ge ja bisa. Harta dibere ku aing tapi tetep bae can bisa khusyuk keneh bae. Tah eta nu kudu diarahan. Nu teu sehat mah salat teu khusyuk wajar cek Gusti Allah mikiran penyakit nyana. Mikiran penyakit wajar geus ku aing geus dihampura bae geus tambah geus lantaran penyakitan nang di aing keneh teu khusyuk ge nyana ku nyeri. kurang sampurna akalna, pasti teu husu lantaran kurang sampurna kok mun edan mah. Geus campura kuaing. Anu susah jasa dahar isuk sore hese can aya, dahar sore jang isuk can aya. Eta teh can kos kitu teh can husu wajar. Atuh pan aya sia mah haji goblok amat. Aduh, can geus urang dicarekan ku Gusti Allah jijinya. Tak eta tinggal neangan husu kumaha tah neuk naon deui nu dipikiran atuh. Naon deui coba? Allahu Akbar. Pikiran naon coba ye? Awak sehat. Akal sampurna. Harta jauh leuwih ti dahar sabulaneun sataun ge aya. Kok masih kena culak-colok? Naon tah coba tah? Nah eta. Tak eta teh lamun ki haji kos kitu tahajud teu husu. Nah ieu mah diseret ge ka neraka jahanam. Seret ku malaikat, Ji, sini Ji. Aduh Masya Allah Karim ya. Tuh. Wal ibadatu la yatimul maqsudu biha illa bisalamatil anfus wal uqul wal amwal allati hiyal qawam. Etalah nu tilu etalah kajejegan manusia. Numantak timbullah didinya sababaraha poin. Iji Allah ngaharamkeun ngabunuh jelema mukmin fa harramallahu taala qatlal mukmin wal muahid bi ghairi haqqin. Allah ngaharamkeun ngabunuh mukmin, ngabunuh kafir muahad atau muahid tanpa aya hak. Lantaran ieu bakal ngarusak tatanan pan awak teh kudu sampurna supaya ibadah mantep. Geus kuari urang kudu bisa nyampurnakeun awak urang heula, tata awak urang jang ibadah supaya sehat. Perlu ngadahar susu, susu. Perlu uduk, uduk. Ieu jang ibadah, ieu maksudna jang ibadah. Awak geus siap mah sadar lamun teu ngadahar uduk teh leuleus geus di bawah heula kurang awak kurang ka tukang uduk hah sia jeung jengkol geus ngarokok ngarokok nginum nginum sok gelas gede lak lak lak lak lak lak lak lak diuk diuk tenang kan tenang tiis kan tiis cak walaikat dan cerita tadi jang ibadah jadi macam nges cuma mimiti diri orang temenang dirusak ku orang awak orang lantaran ia tiap tatanan jang ibadah jaga diri orang matak lamun orang ngebunuh sorangan kapir asup temenang ngarusak awak orang temenang dirusak awak urang ku urang sorangan haram sebab aslina ti dituna dua iman jeung ibadah annal imana wal ibadata la yatimul maqsudu minhuma illa bisalamatil anfus wal uqul wal amwal. Iman jeung ibadah moal sampurna tujuan daripada iman jeung ibadah yana sampai puncak imanna luhur ibadahna luhur kecuali kudu salamet awak, salamet akal, salamet harta. Kuaritina awak teu meunang diganggu awak urang teh. Nu mantak sing hade awak urang teh wajib kudu dijaga awak urang. Ahabun nas pang leuwih dipake karesepna manusia ku Gusti Allah adalah asyaduhum pang gagahna. Jelema nu gagah eta deuk naon bae siap. Ngaji siap jagagah. Sok tahajud siap gagah pan di lumur urang geus gagah teu tahajud gagah sagala rupa tatai perang siap gagah jadi Allah teh tersepen ka jelema letoy atau diajak ngaji ngaji yuk tersepen tuh boro-boro Allah urang geus tersep boro-boro Allah tuh awewe geus teh mun aya lalaki kos kitu teh atuh boro sepen mantak angel kalaku ge tersepen atuh terus kurang gairah. Cek awet teh nanaon lu kurang gairah kitu teh hayang euy mah cek. Boro-boro tipe ting tiberang kos kitu cek teh. Boro-boro jerona luar lagi kos kitu. Teh hayang euy mah. Cenah sugih, los, legleg ku cenah sugih. Bos itu hudang jerona cenah jekna. Lelta kitu terus sabaraha. Diajak orang atau bebersih di jalan yuk orang bebersih teh jalan yuk jalan-jalan orang kajen lurah teu nita ge. Sia bae. Diajak ku urang babarengan yu urang ariung ta dulu urang naota tujuhna yu siapa ya yang malah moal dunia moal rame temen ku sekarang itu kabeh citra sepi citra kita tahajud oh, boro-boro tahajud siapa ya kita teresep jasa ta boro-boro Allah tu urangnya teresep kadu kos gitu ta neye awak jaga kurang sekadar gurak-gerak di imah baik niat supaya sehat jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah kuari awak urang, nah batur ge wajib dijaga atuh ku urang. Sakumaha diri urang hayang sehat batur ge hayang sehat. Sakumaha diri urang teh embung dirusak awak urang batur ge embung dirusak. Ketika batur dibunuh ia berarti geus doror ngarusak takos kitu teh sedengkeun la dororo wala diroro teu meunang ngarusak diri teu meunang ngarusak batur na kuari ngarusak batur di mana-mana nu wajib dijaga kemudian dirusak kena sanksi tayu urang keur nyaritakeun sanksi-sanksi ngaranana qisas walakum fil qisasi hayati ya ulil iji Gusti Allah teh ngaharamkeun ngabunuh jelema mukmin lantaran ngarusak tatanan awak di samping ngabunuh teh neunggeul sebab ieu adalah kembang-kembang pembunuhan kitu keneh menganiaya sebab menganiaya eta adalah kembang pembunuhan anu mengarahkan pembunuhan baik berbu, jarhu, qatul atrop, zalim dan lain sebagainya lantaran ia yufdi ilal qatli haram. Ngan aya nu wajib dipaehan lantaran ia teh ngarusak tatanan agama Islam hiji kafir harobi kafir anu deuk merangan Islam wajib dipaehan lantaran kusabab dipaehan jelema kafir eta agama jadi langgeng agama jadi luhur kamadaratan agama teh jadi tumbang lamun eta kafir harobi dipaehan wajib mehan kafir harobi kafir nu merangan terhadap mukmin. Nomor kedua wajib dipaehan sanajan agamana Islam jelema nu zina zina muhson. Nah ieu jelema zina muhson sanajan agamana mukmin wajib dipaehan zajron an hadhil mafsadat. Lantaran ieu engke kabahayaan kabahayaan timbul ku ayana perzinahan-perzinahan. Paehan. Lamun ku urang dilaksanakeun dan nu zina dipaehan asana sabeulah pasar kemis modar kabeh. Belah pasar kemis termasuk aki-aki geus zina modar geus. Sabeulah pasar kemis lah pokona mah. Di pasar kemis ka kulon. Di pasar kemis ka Cilongok aman. Masyaallah karim. Kemudian numehan ngahaja paehan deui kisos lantaran ngarusak tatanan. Nah iyalah hasil daripada ayat walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabil la'allakum tattaqu. Nomor kedua Allah ngaharamkeun ngadumbling. Ngadumbling mah ngadumbling ngasupkeun bobogaan lalaki jalan tukang. Liwat ngaranana. Ngadumling boh ka lalaki boh ka awewe ieulah model kaum Kanjeng Nabi Lut alaihis paehan bae sarua Allah ngaharamkeun sebab naon lamun aya jelema zina jelema ngaliwat ngaliwat eta hartina ngadumling eta putus turunan kos jelema zina Bari lo Bandung ngomong kos kieu naon kawin-kawin teuing ngariweuh-riweuh. Urang mah boga duit 50.000 bisa cek kieu. Malah mah 20.000 ge bisa. Hayang-hayang teuing mah dihutang. Oh, di mana eta? Tadi kawasan Ambalaya sia, tinggal neangan bae. Di kawasan mah di Pasar Kemis loba jasa. Di Puri ge aya. Aslina mah di Citra. Eta aslina mah di dinya tah. Mucikarina aya di dinya tah. Tah eta tea ngeuweuhkeun turunan jelema lamun zina. Eta sapirapu. Meuli beres balik, meuli beres balik geus. Teu boga turunan. Kitu kene ngadumling jalan tukang rek lalaki rek awewe tu haram bae. Tah eta ngeuweuhkeun turunan. Bunuh jelema nu kos kitu. Haram. Hukumna masya Allah, Allah ngeharamkeun zina lantaran ngeuweukeun turunan dina ayana turunan engke teh lain turunan asli jadi ikhtilat. Ikhtilat teh campur antara turunan nu asli jeung nu teu asli ka dituna bakal acak-acakan. Engkena resepna nonton TV mamawa HP. Etalah geus teu paruguh wiku. Kah keturun deui ka anakna zina deui zina deui zina deui naudzubillah min zalik wa min zalik. Kulantaran akal kudu dijaga teu meunang dirusak atuh akal teh. Ketika akal dirusak ku mabok misalna na ieu ge kudu dijilid amankeun ku pamarentah. Ketika harta wajib dijaga, mun aya pamalingan, bopotong sakieu. Iyalah sanksi. Jadi nu wajib dijaga hiji awak. Nomor kadua akal. Nomor katilu harta wajib dijaga ku urang. Mandak urang mempertahankan harta urang, gelut urang, paeh urang, urang sahid bae sarua bae. Sebab wajib dijaga. Urang mawa pamajikan, kemudian pamajikan urang direbut batur, urang cicing bae, tolol. Tolol ulah-ulah cak Allah cak pamajikan urang ge ka, atuh tolol-tolol teuing ka ka. Cak pamajikan urang ge tolol ku cak Allah ge sarua. Da teu bae. Urang ketika pamajikan urang aya nu noel, goblok sia. Tual toel ka pamajikan aing. Mana pamajikan sia? Toel deui ku aing. Tamen toel-toel antung-tung nama itu. Nah, ketika pemajikan urang direbut, pertahankan ku urang sekuat tenaga urang. Mempertahankan harta, mempertahankan pemajikan, wajib hukum. Dah, kamu mempertahankan awak urang. Ya, nah iya urang kernyaritakan kisos lantaran wajib dijaga. Diri urang wajib dijaga, batur ge wajib. Ketika dirusak ku urang, urang kena sanksi. Ke sanksi-sanksina bakal dicaritakeun setelah bab ieu. Ieu mah selanjutna walau kasaro adu dahulamun ki Zaid ngancurkeun pepeteyan ki Umar. Kizaid statusna majni bimana jani jelema anu ngarusak kana pepeteyan majni aleh ya neki Umar. Ki Umar pepeteyanana teh dirusak ku Kizaid. Ieu pepeteyan ngaranna ieu. Ieu pepeteyan, ieu sikut, ieu tak-tak. Ieu ngaranna sandi. Ieu ku ngaranna pinggelang. Tah kos kitu. Ieu pepeteyan Sidina Umar mah pepeteyanana mun dicekel dikieukeun teu kacekel. Dikitu gede Sidina Umar. Mantak setan geus yeuhun ka Sidina Umar. Setan liwat teh Sidina Umar mbungeun setan. Muaprik setan. Sieun ka Sidina Umar. Masyaallah. Hayu ka urang mah itu aya Ki Haji nah cek setan. Iye. Coba ku aing ge Ki Haji. Cek babaturan setan teh ulah di gua tamang geus kolot. Ih, siapa tahu makanan gua nih. Nek kena make naon cek batur setan teh ngagua dana si Mba. Malekon geus kolot kitu mah nya nama peureum. Coba. Mulai si Mba diasupan ku setan. Setan liwat ka Ki Haji nu geus kolot umur 70 tahun teh. Setan noel ka matana. Lihat dong. Dideule ku Ki Haji teh wis ija putih teh mah. Pasti melampung kajen ku kumaha ieu. Aduh. Dideule tuh. Biasa bae. Malah mah ditanya, "Mbak, kemana?" Aduh, teh aki-aki nanya deui. Masya Allah, ngeki mau kesini ke depan nih, dianterin mau, iji. Setelah jasa daki aki di Cikupa, blon. Ya Rabbi. Itu aja si mbak lagi, itu boleh aja sih, ya Allah. Ayo si mbak mah lumayan ceknya nah, lah daripada ngongkos. Jadi bonceng ku si aki-aki. Itu direm punya na adek nah. Cak setan nusa urang ya bisaan sih atuh aing teh kaliber mana aing mah saya lagi ngobrol setan jeung setan ge tetek geus kitu tah tuh kan teh aki-aki teh ih ulah eta mah sok ngaji ih ngaji tinggal ngaji cekeun dan teh sabira ngaji na saukur diuk doang nyana mah. Tapi coba nu itu tuh Ki Haji kene. Moal bisa tama cak baturan. Coba. Itu mah geus mantep tama imana. Datang si Mbak Tet ngabali ye. Sabeulah neuleu. Ya Allah, ya urang teh dioper-oper, dioper-oper, diulin-ulin we ku setan. Tapi lamun geus sadar malah aing geus kolot cek aki-aki teh geus mata aing mah kadanan ku dideuleukeun ka Quran jeung ka kitab atuh ulah-ulah dideuleukeun ka Simba. Aya Simba liwat setan nang tangan. Biasa setan teh susuitan sarua ngan maknawi susuitan. Ah, hayang. Cek aki teh moal aing mah haram. As, cek saurang kuat oge nya. Meureun bae siang ngagodana jore. Coba nu geulis. Sok geulis datang teh. Datang geus. Titit titit. Lah, hayang kolot aing mah. Mal haram. Singsa teu nabek. Ku setan disingsa teu. Di herang amat. Setan da bisa biasa. Entek cek kula bagis karolot bangis lah ulah lomba ka mamana cicing bae di imah geus nungguan paeh bae geus heuh kudu boga pikiran nungguan paeh diuk bae di imah teh cek ninina keuran tadi uk bae nungguan paeh aduh cek kerek cek ninina teh kakarakku ngaji dua kali ge iya tuh sabaraha kali ge aing bari dipake ngaji geus mal ka mamana imah di imah baik wah haram geus lah mal kebel deui aing 70 babaturan aing geus pararae paling aing 7 hiji 72 geus mal kebel deui geus mal ka mana aing mah bener tah bener orang di imah na aya kontrakan teu kudu ka mana tah mah jadi di dinya. Aduh harare sejasa jeung urang ngajaga mata yeung Gusti nu agung masyaallah. Mentak aya Sayidina Utsman kadatangan ku sahabat, Sayidina Utsman bendu. Barang bendu ngomong nyana ka sahabat, mane zina tadi di jalan. Ya Allah. Pan di urang mah teu zina teh naon? Zina. Sekali dua kali ngomong ka sini iraha abdi zina. Tadi di jalan leuleu awewe. Kanyahoan tak kusi di Utsman mah dibukakan hijab, masya Allah. Tanyaho mana bahwa mata dia termasuk kena zina hukum dalam mendidelekan ke barang haram. Ngan nyana mah eta kaget bae Sayidina Utsman na di imah nyana di jalan jauh kene ka imah Sayidina Utsman aya awewe liwat kadeuleu ku nyana beungeut na dideleukeun ta eta teh kanyahoan ku Sayidina Utsman. Ya Allah ya Rabbi lain letik-letik jelema Sayyidina Utsman. Datang ke batur di jalan deuk ka imahnya na neuleu awewe kuat kanyahoan. Ya Allah ya Rabbi. Lamun kiai kuari kanyaho-nyaho kos kitu atuh ambalaya tah mah kabeh karari itu ya. Nu deuk datang ka imah kiai teh naik mobil ku naik mobil culak cileuk bae bende mobil teh. Di bagus apa teh budak? Di bagus apa teh budak? Waduh urang mana nya? Hayu datang ka imah kiai mah rapi biasa. Ke samping, ke kopiah. puguh tadi di jalan lantas zina. Ya Allah, ya Rabbi, kuari mah pokona mah asal lempang pasti manggih. Asal lempang pasti manggih. Geus bagus basa korodong lalaki ge. Bolongan zetik be. Aduh, geus kubatu ja awewe na kuari terbuka, lalaki kuari nu kudu nutup. Etalah Syekh Nawawi Tanara. Mun awewe wajib sakorodong, lalaki aman. Kuari di Indonesia nya nyaritakeun di Indonesia ja urang Indonesia awewe na teh sakorodong kurang na kudu nutup diri. Aduh, Masya Allah, hararese nyai urang hirup hayang menang ridho Allah Subhanahu. Saetik-saetik perbaiki mata urang ceuli urang. Zaid ngancurkeun pepeteyan Ki Umar. Gelut Ki Zaid jeung Ki Umar. Jago besi na Ki Zaid. Dia tewak leungeun Ki Umar. Potong. Potong ieu na. Tulangna ya Allah ya Rabbi. Eta besi teh geus jago mah kos kitu. Ditambahan kuci mande meureun det det ket dek kakak potong. Ya Allah, kumplang kampleng. Tah eta teh ieu balesanana di mana ieu balesanana ieu? Lantaran ieu mah pepeteyan lain sandi, dua sandi, aya sandi di dieu luhureun pepeteyan, aya ieu mirpak ngaranana. Tah ieu mah ngaranana teh sikut. Tah lamun dipotongkeun dina pepeuteuyan, balesna di mana? Apakah di dieu? Leuwih teuing man ka dieu. Lamun di dieu dipotongna di dieu ieu, dibalesna ieu, atuh leuwih, ja ieu nu potongna. Lamun di dieu kurang. Pan di dieu, na ieu ceuk ajengan musannib kutia minal mirfaqi. Potong ti dieu potongna. Geus kejadian dipotong. Hek, potong. Tagelkeun ka dieu kitu tah. Nyakan dioles-oles-oles-oles. Haju pedangna dioles-oles-oles-oles. Yes, bismillahirrahmanirrahim. Algojo kudu urang mah moal bisa tuh motong leungeun kitu. Moal bisa urang algojo. Tak. Leungeun deui. Algojo mah lain kieu ieu motongna lain. Ngabunuh ge lain kitu lain. Lain ditukang ku jago-jagona. Coba dia lagi di jidah lamun ngebunuh jelema jelema cek di talian atau di kie dibunuh ku algojo pedang di kie dikupat kapit gitu ditukang itu nyalahan ya nangis pas atau orang malah lamun dikitu kan bisa kena celi ente jangan lagi diharuki lain latihan anak kan tukang latihan anak. Ya tuh nyanana ge geus teu neuleuh, jadi algojo nang teu bisa neuleuh bae geus nang lain teu bisa teu meunang neuleuh, geus latihan heula. Teu latihan mantak aya khusus. Pring, grutul leuh kuluna kikituan. Awakna geger-geter-geter bekeur carita anu dipotong beungna. Atuh algojo geus teu neuleuh deui langsung bae ka ditu laporan, tendeun nyanana kieu deui. Eta algojo na ieu ge ieu motong lain dipotong gitu, plek. Secara manusia moal kuat. Eta dipotong itu kan. Eta nu jaragona di Arab da kos kararitu. Teh Indonesia mah geus eueuh caritana motong-potong kos kieu yeuh ja encan dijieun hukumna aturanana perdana encan. Jeung moal meureun datang ka iiraha ge lantaran aturan di urang mah lain make Al-Qur'anul Karim. Potong ieu mah sakieu carita hukum Islam nurutkeun Al-Qur'anul Karim. Potong sakieu eta sesana ka dieu walahu hukumatul baqi maka wajib nyana dendaan sasesana nu ti dieu ka dieu da ieu adalah didenda sabaraha denda engke bakal dicaritakeun. Kalau tolabal ku amukina fil aswahi lamun ceki Zaid punten bapak pemerintah abdi pan ngedi dia ngarusak tetapi abdi mah di dia bae ulah sakieu sakieu bae lah dek dipotong mah ye ieu adalah balesna sakieu bae. Mangga, cuman engke ka dituna tambahna hukumahna ti dieu ka dieu sabaraha. Sebab aturanna makan di dieu adalah emboh tambah. Na imam mun dipotongna sakieu permohonan ti Ki Zaid potongna sakieu bae ulah pendek teuing, sakieu mah pendek teuing. Mun make baju teh aja leungeun teh ka deuleu ceuk ngeuna teh atuh. Imah hayang sakieu bae abeh deureus bae sakieu mah ka deuleu keneh. Di Mekah sakieu. Eta mah nu maraling. Aya nu geus sakieu sarua di Mekah ge. Nih dipotong sakieu teh naon? Oh, masalah. Ngan ti dieu ka dieu diitung sabar duit, ti dieu ka dieu sabaraha. Heuh, ieu mah urang mah ngomongkeun eueuh nanaonan, carita praktekna ngan carita hukumna mah urang sarua jeung keur ngajelaskeun Al-Qur'anul Karim walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Walau awdahahu walamun Ki Zaid natuan kaki Umar ai praktea hasil tina tatuna tea ieu adalah ngalengitkeun cacaang deudeuleuanna. Dua mata Ki Umar teh ieu adalah leungit lantaran ditonjok ku Ki Zaid. Na ieu adalah untuk balesanana teh kudu ditonjok deui supaya leungit dedeuleuan Ki Zaid. Begitu ditonjok deui ku Ki Umar teh sesuai jeung tonjokan Ki Zaid. Kita tetep bae mata na teh ieu buringas bae Ki Zaid mah. Lamun leungit tangdeuleuna beres geus akur. Kuari bae ditonjok sesuai jeung tonjokan Ki Zaid. Masih kene neuleuh Ki Umar mah. Kumata? Na ieu mah azhabahu bi aqfi mumkinin fi dzabi. Pokona mah terus lantaran Ki Zaid geus galengitkeun pangdeuleuh Ki Umar, maka Ki Umar ge usahakeun kudu males supaya pangdeuleuh Ki Zaid geus ditonjok neuleuh keneh tonjok deui neuleuh keneh tonjok neuleuh keneh bae garang digarang beneran ieu mah supaya leungit kata kribi hadidatin Muhammad min hadiqatihi. Supaya eueuh pangdeuleuna, supaya akur bongan nyana ngaleungitkeun pangdeuleu kuari ge leungitkeun deui. Geus ditojok masih kene aya kene bae, ya digarang langsung. Betakeun. Betakeun. Betakeun ku pamarentah guru kitu. Heeh. Digarang rama-rama-rama. Jadi lain lalagaannya urusan diri urang kudu dijaga, ngajaga diri urang oge ngajaga batur. Ketika urang ngarusak batur maka urang kena sanksi di dunia mun dilaksanakeun di akhirat salamet. Mun di dunia kuari teu dilaksanakeun seperti di nagara urang di akhirat engke bakal diselesaikeun di Mahkamah Agung Rabbul Jalil. Zaid panggil, Umar panggil. Mar, mana boga urusan jeung Ki Zaid? Boga. Guna mata abdi baheula ditinju ku Ki Zaid. Aju leungit pangdeuleuh abdi. Aju kumaha eta? Dibales henteu. Naha make jeung teu dibales? Atuh keberadaan nagara napan teu ngayakeun pembalasan. Hayang maneh baheula tu lain hayang-hayang deui, sanu teu hayang malesna. Di kelurahan sama maneh hayur. Tumpang. Panggil. Camatna panggil lurah, kacamat, camat ka bupati, bupati ka gubernur, di gubernur ka menteri, ya otomatis ka RI 1. Cak RI 1 cimannya tuh kula. Anu kula masa kadar dipilih jeung ngalaksanakeun hukum-hukum anu hasil menang DPR. Kunaon atuh DPR na teu ngayakeun hukum? Lamun teh mah bunuh-bunuh deui, potong-potong deui. Pan teu. Ah, DPR na sah ketua Golkarna. Panggil. Panggil ketua PDI, panggil. Ketua PKB, panggil. Ketua P3, panggil. Ah, dirumuskeun kunaon maneh teu ngayakeun teu nyieun. Perda teu nyieun aturan hukum, bales pati. Ah, kunaon? Matung geus ribut. ya ulah dari ibu cek malaikat geus disadiakeun tu kadeuna. Mana tuh tempat mana? Ya jahanam. Ayo. Aduh, urang lamun inget ka dinya Gusti Allah. Inggih jasa. Eh, ya. Mana yang pernah ngarusak awak? Henteu. Ngarusak batur? Henteu. Aman abdi mah. Pernah ngadu kotok? Sekali. Kotok dihadirkeun. Wahai jalak, ya. Pernah mana diadukun? Pernah. Kusa Zaid jeung Umar. Taruhan tante, wallahu alam. Wah, nyaho wallahu alam tak kotok ge. Tayakeun bae tah bakal ge Zaid jeung Umar ngan kula diadukun. Waduh, geus nyeri ulu kula teh. Ulah luar biasa. Aja ku ari kumaha maneh de kumaha ye? Atuh kula mah leuk ngadukeun nyana bae Ki Zaid jeung Ki Umar kos kula keur di dunya. Hayo adukeun ku sia. Nah, cak kotok teh ini mantap. Atuh urang diadukeun. So, urang geus diadu-adukeun geus tah Ki Zaid jeung Ki Umar teh ku kotok nu baheula ku urang diadukeun di dunya teh. Geus jeger-jeger. Hayo. Hayo adu. Hareun heula ditarik. Wah, dijantur. Teu nyaho jantur budak ku ari mah. Dipale heula. Dipale digelang. Kulu urang dikukol tok digelang. Aduh, masyaallah. Geus sesuai jeung pengaduan di dunia, tarak malaikat sewat. Eta bentuk da siksa pantam atuh. Aduh, mantek cing hade nya. Urang baheula macan nyaho tobat ka Gusti Allah. Gusti baheula mah abdi teu nyaho. Bohong. Cek malaikat nyaho. Nyaho ngan abdi atuh ka jurung ku nafsu ku babaturan abdi. Lah, lain babaturan ku sia nu ngajakan. Tobat ieu ngaranna tobat. Moal deui Gusti abdi betah ku ari nu geus tobatan nuncan geus ulah deui-deui. Lain lalagaan yang mengkedi akhirat tebuh siksan mantak angel ribuan tahun menyelesaikan permasalahan saurang-saurang nuboga masalah adi jeung kakak anak jeung bapak bapak jeung emak. Wah, sekeluarga gimana ting lila namanya aik itu menu kapir nu musrik tamah cepat rombongan penyembah berhala ya benderana ikutin. Wah, milu kabeh sugan teh ka mana bareng ka neraka. Tuh hanya hanya tahu begini saya enggak ikut hanya. Ya nanti nuturkeun bendera bae terus gitu. Brus brus brus brus ka neraka. Penyembah bekat patung. Heh brus brus eta mah geus langsung. Aya seutak seutik engke anu dipermasalahkeun lamun patali-patali jeung kafir, jeung mukmin. Patali jeung kafir mah terus bae brus brus brus brus brus. Aya mukmin nu iman. Duh. Urusanana urusan harta, urusan zolim menzolim, urusan penganiayaan, urusan pernah neluh baheula keur di dunya na. Ah, geus eta lila jasa. Nangtung ribuan tahun ngadagoan hisab tah keur dihitung saurang-saurang. Ya Karim, ieu teh lalakon urang bakal hirup urang nu ayeuna mah sakeudeung kenu panjang nama hirup nu hakiki nu asli nama. Kudu loba berpikir cobalah ka arah eta. Wa illa zahabahu bi akhafi mumkinin katakribi hadidatin muhmatin min hadikotihi walau latomahu wallahu alam.